aku waktu untuk merubah semua itu. Percaya, percaya padaku, aku tak begitu. Biarkan waktu berlalu, janjiku takkan tinggalkanmu. Meski sulit untuk percaya, aku kan setia. Percayalah kau, percaya padaku. Cinta kita pasti bersatu selalu. Percayalah kau, percaya padaku. Cinta kita pasti bersatu selalu. Mungkin suatu saat nanti aku pasti akan kembali. Akan ku penuhi janjiku, kau selalu di hati. Percayalah kau, percaya padaku. Cinta kita pasti bersatu selalu. Percayalah kau, percaya padaku. Cinta kita pasti bersatu selalu. Aku kan selalu.